Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, وَمَنْ دَعَاكُمْ هَكَذَا أَيْ إِلَى تُعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ, dan barang siapa yang mengundang kalian, yaitu kepada makanan untuk makan atau selainnya, فَأَجِبُهُ أَيْ أَجِبُ دَعْوَتَهُ, maka penuhilah ia, yaitu penuhilah undangannya. وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ أَيْ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ أَيَّ إِحْسَانٍ, وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ, yaitu barang siapa yang berbuat baik kepada kalian dengan kebaikan apapun, مَعْرُوفًا, الْمَعْرُوفُ إِسْمٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ, kata yang mencukupkan, kata yang mencakup seluruh kebaikan. Fakafi'uhu ay ala ihsanihi bimithlihi aw khairin minhu, balaslah kebaikannya, yaitu atas kebaikan yang ia lakukan dengan yang semisalnya atau dengan yang lebih baik darinya. Fa in lam tajidu, kemudian apabila kalian tidak mendapati, ay lam taqdiru ala mukafaatihi, yaitu kalian tidak mampu untuk membalas kebaikannya, fad'u lahu ila akhirih, maka doakanlah ia sampai akhirnya, ay fabalighu fid du'ai lahu juhdakum, yaitu bersemangatlah di dalam mendoakannya dengan kesungguhan kalian. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini, ya'muru sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadithi bifisalin azimatin, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis ini perkara-perkara yang agung. Fiha ta'zimu haqqillahi subhanahu bi'ta'i man sa'ala bihi. Di dalamnya terdapat pengagungan hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan orang yang meminta dengan menyebut namanya. وَإِعَادَةِ مَنِ اسْتَعَادَ بِهِ, dan melindungi oleh orang yang meminta perlindungan dengan menyebut namanya. وَتَعْظِيمٌ لِحَقِّ الْمُؤْمِنِ مِنْ إِجَابَةِ دَعْوَتِهِ, dan mengagungkan hak orang yang beriman dengan memenuhi undangannya. Wa mukafa'atihi 'ala ihsanihi bimithlihi aw ahsana minhu ma'al qudrati, dan membalas kebaikannya atas perbuatan baik yang dilakukannya dengan yang semisalnya atau yang lebih baik darinya, disertai dengan kemampuan, yaitu apabila mampu. Wa ma'a adamiha, dan kalau tidak mampu, bi ihadati mukafaatihi ila Allah, dengan menyerahkan pembalasan kebaikan tersebut kepada Allah azza wa jalla, bi talabil khairi lahu minhu, dengan meminta kebaikan bagi orang tersebut dari Allah azza wa jalla. Yaitu misalnya, Qasim berbuat baik kepada Hadid, hadis, kalau dia mampu membalas kebaikan tersebut dengan yang semisal atau yang lebih baik, maka hendaknya dilakukannya. Tapi kalau hadis tidak mampu membalas kebaikan Qasim karena satu dan lain hal, maka hendaknya hadis mendoakan Qasim, mendoakan kebaikan bagi Qasim sampai hadis memandang bahwa kebaikan yang dilakukan oleh Qasim sudah terbalas dengan doa hadis. Dan di sini ya ikhwan, ana mengingatkan bahwa di antara orang yang paling berjasa kepada kita di dalam kehidupan kita adalah ayah dan ibu kita, orang tua kita. Maka hendaklah kita berupaya untuk membalas kebaikan beliau berdua semampu kita, ditambah pula dengan mendoakan keduanya. Sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang maknanya kita tidak mampu untuk membalas kebaikan mereka kecuali apabila kita mendapati mereka sebagai budak, kemudian kita memerdekakannya. Ini menunjukkan jasa yang begitu besar dari kedua orang tua kita. Dan sebagaimana yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam pula, yang tentunya antum sudah pernah mendengarnya, bahwa beliau berdua adalah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari diri kita. Kenapa? Karena jasa keduanya dan kedudukan keduanya yang begitu agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Ditinjau dari kita sebagai seorang anak. Maka sekali lagi ikhwan, membalas kebaikan kedua orang tua, mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua, jangan sampai kita lupakan. Kalau kita bersemangat untuk membalas kebaikan orang lain yang berbuat baik kepada kita, kalau kita bersemangat untuk mendoakan kebaikan orang lain bagi orang lain, tentunya kita harus bersemangat lagi untuk membalas kebaikan kedua orang tua dan mendoakan kebaikan bagi keduanya. Qala hafizahullah ta'ala munasabatul hadith lil babi. Kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi al-amra bi'ta'i man sa'ala billahi wa 'adama raddihi. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat perintah untuk memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah dan tidak menolaknya. Dan ada perincian dalam permasalahan ini insyaallah akan kita pelajari dalam pertemuan setelahnya. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula yang pertama, annahu la yaruddu man sa'ala billahi ijlalan lillahi wa ta'ziman lahu. Bahwasanya tidaklah ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah dalam rangka memuliakan Allah dan mengagungkannya. Ats-tsaniyah yang kedua, anna man ista'adha billahi wajabat i'adatuhu wa daf'u syarri 'anhu. Bahwasanya barang siapa meminta perlindungan kepada Allah, wajib melindunginya dan menolak keburukan darinya. Ats-tsaniyah yang ketiga, masru'iyyatu ijabati da'watil muslimi liwalimatin aw ghairiha, disyariatkannya memenuhi undangan seorang muslim, baik undangan walimah atau yang lainnya, selama tidak ada padanya perkara yang melanggar syariat. Kalau ada padanya perkara yang melanggar syariat, maka dirinci. kalau kita datang, kalau kehadiran kita bisa menghilangkan pelanggaran syariat tersebut, maka tidak mengapa kita datang. Artinya kalau kita datang kemudian kita nasihati dan mereka mau menerima nasihat, maka tidak mengapa kita datang. Tapi kalau kehadiran kita tersebut tidak akan bisa merubah pelanggaran syariat tersebut yang ada, maka tidak boleh bagi kita untuk datang. Rabi'at yang keempat, masru'iyatu mukafa'atil muhsini 'indal qudrati. Disyariatkan membalas kebaikan orang yang berbuat baik tatkala mampu. Al-khamisatu yang kelima, masru'iyatu addu'ai lil muhsini 'indal 'ajzi 'an mukafa'atihi. Disyariatkannya mendoakan orang yang berbuat kebaikan tatkala tidak mampu untuk membalas kebaikannya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.